Seperti kata hatimu, nadamu Seakan berayun, gerak tinggi. Mereka gembira, uluran ciummu. Mari Iwana, oh mari Iwana, oh mari Iwana, oh mari Iwana. Ketabahanmu membuatku kagum, walau jadi korban mereka.

gaya. Lucky.